توبة إلى الله وتقربا إليه وابتغاء مرضاته بنية التعليم والتعلم النفع والانتفاع مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين والنهديين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح أغالبنا أستاذنا وشيخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم نياتنا في نياتهم وأمانهم وأن الله يغفر الذنوب ويسر عليك ويشفي وأنا إلى المطلوب في نيان مع الراحة الأبدان القدس بنية صالحة جامعة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم هو الطبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهو المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قصدنا في لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ ما قصدنا في لنا ما مضى يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت

Di antara surat sunnah haiat yang harus kita kerjakan demi kesempurnaan dan diterimanya sholat kita, kalau wingi dijelaskan gini, ku membaca bacaan sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi. Lek wayahe bacaan iku dibanterno ya diwaca banter, lek diwaca liri nggih liri. Lale umpama waktune kumang diwaca banter terus dhek gak banterno ya gak apa-apa. Utawa donga-donga ngene sembahyang niku diwaca banter kabeh. Iye boten napa-napa. Boten dadekno batal. Di antara surat Hayamane niku wau wa takbirun, maca takbir Allahu Akbar. Kapan takbir itu dibaca? Fi kulli khafdin, di setiap saben-saben mudun gerakan turun. Duki ngatek teng rukuk, rukuk tenggene sujud. Warafin lan setiap gerakan tangi, tangi teko rukuk utawa tangi teko sujud. Nggih, utawa tangi teko lungguh tahiyat awal. Ngadeg iku mang dikongkon maca takbir min ghairi ruku'in, selain ngadeg teko ruku'. Ruku' nang itidal iku sing gak oleh maca takbir, bacaane ana dhewe. Lah baguse maca takbir niku wau wa madduhu, dawakno bacaan takbir Allahu Akbar. Bariku mang ila ayyasila ila rukni, tumeka sampai nanggene rukun al muntakali ilaihi, yang dipindai. Umpama teko itidal nanggene sujud. Allahu Akbar. Lek wis jenenge batuk niki wis tutuk nanggene panggene sujud, mbu sajadahe mbu ambene mbu ngene bin baru entek bari. Ngoten niku wau sunnah. Ala maca ngene Allahu Akbar kari ndrosor tok. Durung tutuk iki wis entek bari. Gak apa-apa. Iya. Yeah. Sing apik Allahu Akbar tutuk wis ngene kan ya. Podo ambik rukuk Allahu Akbar. Lek wis tutuk jenenge, tangane wis tutuk gini dengkul, baru tek bari. Semanten ugi ngadeg teko gini tahiyat awal utawa teko rukuk. Mari rukuk ngadeg Allahu Akbar cecek bar. Terutama sunnah-sunnah hai'an iki diperhatekno kanggene wong sing dadi imam. Ya. Yeah. Lah makmum ya apa? Ya wajib. Ya. Yeah. Wajib memperhatikan nyempurnakno sembahyang. Wawad urohataihi ala rubbataihi. Ya bi angen-angen kula kare sampean. Sembayangku wis kaya ngono ta kira-kira. Lekne durung ayo disempurna. No pumpung si ana waktune nyempurnakno sembayang. Kranten napa? Lekne tiyang niku mboten merhatekno sunnah-sunnah hai'an iki, kuatir ngurangi tumak ninae rukun. Lek ngurangi tumak ninae antengi sopan santune rukun itu tadi, kuatir kula kali panjenengan dikategorikan, digolongno wong sing korupsi utawa ngentit. Aswa usari kotin, welek-wele e wong maling, elek-elek e wong korupsi. Gini ku man yasriku fis sholah, orang yang ngentit nalikane sembahyang. Apa sembahyang iso dintit? Nggih, ngurangi tumak nina. Tapi indallah. Nggih. Yeah. Wawat urohataihi ala rubataihi, dele telapaan lur tangan loro niki ala rubataihi wonten gini dengkul loro dalam hal ruku sunnah. Lek wis dele kono sempurna ruku'i sesuai dengan ajaran Rasulullah. Umpomo gati dele kono ya apa? Ya gak apa-apa. Ya cuman kurang sempurna. Wa taswiyatu dhahrin wa unukin fir ruku, ngelurusno antarane geger ambek gulu, lurus fir ruku ing dalam ruku. Lek wis gulune niku rata kenceng ambek gegere, tandane sirai boten jonggol, ya, boten dangak, pas dipas no. Apa kudu kenceng? Dikira-kira no, wis boten posisi. Gede cara nih sampai delok nang gini kocoai di luar sembayang. Si aku sembayang iku ngene, tak delok sih gini koco, wis pas apa durung? Oh pas, ya wis kau deku mang. Yeah. Wa ayyakula lek wis rukuk sunnah mane maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Macane pira? Salasan ping telu. Nggih. Yeah. Niki sunnah. Keranten onten hadis dawuhi Kanjeng Nabi, ammar ruku'u fa'adzimu fihir rab. Lek nekon ruku' moco bacaan-bacaan sing isine bacaan ikumang ngegungno nanggene Gusti Allah. Yang pas gimuni subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Para hadirin niki adalah yang dibaca oleh Nabi. Kemudian nalikane Gusti Kanjeng Nabi niku kembali dari Madinah ke Mekah, ya. Pada waktu niku Kanjeng Nabi mendapatkan kemenangan menduduki kota Mekah lagi, turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terusannya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus Kanjeng Nabi dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Yeah. Niki dibaca. Lek nindene kalangan wong NU, ahli sunnah sing NU, niku bacaan jarang dibaca. Lek ne golongane wong Muhammadiyah persis dan lain sebagainya, gak gelem maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gak gelem maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi maca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya. Yeah. Sing bener sing di karuh karune bener. Sampai maca sing ndi? Subhana rabbiyal azimi. Kene opo? Lah ngoten-ngoten. Padahal ana hadise. Para hadirin, menyikapi beberapa pendapat-pendapat tentang hadis, ngelakoni apa ae, kula kali sampean diwurui ambek Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sing aran Khatib niku lho ya. Pinter masyaallah niku. Wis pinter gak pedomane ngene rek. Kon besuk lek kon dadi wong pinter. Ya apa? Ilzam kitab Allah. Pinter ya apa kon iku mang sibu ya apa? Bendina maca Quran. Ya. Watba sunnatan dalam segala hal ibadah kon melo'o sunnah hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi. Lah iki hadis ana sing maca ngomong ngene subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ambe ana muni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sing di sing jawi waqtat hadakallahu bil aslafi. Lek nekon nemoni beberapa hadis yang sama bisa diamalkan, takok no wong bien-bien kiai-kiai sak durunganmu. Yai sampean bien nate ngaji niki. Iya. Terus sampean nek sembahyang maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi apa maca subhanakallahumma. Aku maca subhana rabbiyal azimi. Lek ne wong kuno maca iku melok wong kuno ae wis. Luwih slamet. Kene digandol, gandoli krana wong biyen niku ngajine gak ana nafsune. Iya. Yeah. Murni ngaji iku kepingin nata awake supaya kelakuane iki diterima diopeni ambek Gusti Allah. Siji ambek wong sing akhir-akhir iki kadang-kadang kepingin napa ngelakoni ilmu niki ketika ngelakoni gak kuat kecampuran ambek nafsu, kecampuran ambek bisian nafsu niki. Ya bergane sing apik niku lek wis ana kelakuan pitutu-pitutu deloken wong kuno-kuno biyen ana sing nglakoni tangga lene ndak wis aja engko gadekno fitnah. Kon bener nglakoni iki apa ya iki memang diajarkan, diajarkan kenapa gak digawe iku sing ru wong kuno. Bukan membatasi kula kali sampean untuk bebas berpikir boten, bebas berpikir, bebas mengaji silakan. Cuman mawon lek kula kali sampean tentang nglakoni bab ibadah ini nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lek kula kali sampean iku mangajine ga ono gurune, ga ono contone, langsung nang ngene kitab jarine Imam Ghazali. Imam Ghazali ku cara wong ngono paling blebes wis. Kiai paling blebes sembarang baru. Kuatir apa? Kuatir lek kon nangji nang ngene iki mang gano gurune akeh kecampuran setane. Iya. Yeah. Tetep mawon pun sampean maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nek ngomong iku hadis sing ngene. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli faghfirlahumma faghfirli. Gak apa-apa lakonono wis aku ngelakoni kiai. Sekali-kali kita lakoni gak apa-apa niat ngamalno hadisi Gusti Kanjeng Nabi. Ya tidak-tidak menafikan gak ngenyek wong sing gak podo ambik awa-awaan kita hormati tapi jangan menyalahkan kita yang melakukan hal ini. Ya. Wa fi raf'ihi sunnah nika wau dalam rukuk maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, karena ada hadis wa amar ruku'u fa addimu fihi rabb, lekon rukuk sing maca dzikir sing ngagungno nang ngene Gusti Allah. Wa fi raf'ihi sunnah mane tangi teko rukuk maca apa? Sami Allahu liman hamidah, umum bagi siapa saja. Lek wis mari teko kono wa fi tidalihi tangi teko rukuk maca sami Allahu liman hamidah, lek wis jejeg maca rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Lek ne imam ojo kesusu maca rabbana lakal hamdu, kirakno makmum iku mang wis jejeg kabeh baru maca sing banter rabbana lakal hamdu, murine diwaca lon. Ya, jene apa? Bacaane makmum ambi imam maca rabbana niki wau bareng. Sapa sing barengi bacaane imam nalikane rabbana lakal hamdu, maka seperti bacaan amin ambi imam mung disepuro dosane, diterima sembayange. Ketoke sepele tapi banyak hasilnya. Ya. Yeah. Insyaallah mergane lek dadi imam iku lek bijaksana masyaallah ya. Yeah. Lek imam masjid agung insyaallah pun wonten, insyaallah. Lah lek imame gak tapi merhatekno ngono ya apa? Ya makmume ae, ya. Imam iki modele ngene rek. Aku kudu bisa antisipasi supaya ngerebut bacaan rabbana lakal hamdu. Kok ki gak nututi ae? Gak nututi gak tepa ya apa? Usahamu kepingin bareng ngono iku wis direken bareng ambek Gusti Allah. Karena apa? Kon usaha kepingin sembahyang sempurna iku mang diterima ambek Gusti Allah. Ini dalile. Dalil akeh cak ngene Quran. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Sapa sing metu teko omah niat hijrah berjuang durung teko panggene kedisian mah mati. Durung berjuang faqad waqa'a ajruhu ilallah, ganjaran durung berjuang direken wis berjuang. Itu loh murai Gusti Allah. Tadi kula kali sampai ini dikengken ngoten tok. Khusyuk. Wangil sembahyang khusyuk niku. Berusaha jadi khusyuk maka dianggap khusyuk. Allahu Akbar. Ono ae sing nyantol niku. Iya. Yeah. Sanjangi Habib Sinrumien kula nalikane ngaji abai Habib Ahmad niku sulit khusuk niku, kita usaha waktu ngene iki balik maneh eling kok glambyar aku balik maneh glambyar balik maneh ngencengno maneh lho, selama kita usaha ngoten wis direken khusuk ambek Gusti Allah niku murai Gusti Allah. Cuma setan iki dilewer-dilewer no mawon iki ya. Mantun itidal, nantul itidal waraf'ul yadaini. Sunnah mane ngangkat tangan fil kunuti ing dalem kunut. Kunut itu apa? Kunut itu bacaan doa setel di waktu iktidal. Ya. Kunut itu termasuk sunat abad menurut pandangan Imam Syafi'i di waktu subuh dan setelah separuh dari bulan Ramadan. Carane kunut ya apa? Tangane diangkat, dukure hadma mangkibaihi. Dukure niku wau paling dukur sak kencenge pundak loro. Sing kencenge niku apa nih? Tangane pucuke tangan apa? Telapakane. Nggih sampean kira-kira. Nggih. Yeah. Pucuke tangan lek wis teko ngene, dukure kene kendeken diunggahno. Nggih. Yeah. Dadi pas nang ngene. Gak terlalu dukur, gak terlalu pendek. Yo tahu Kanjeng Nabi niku ngangkat tangan sampai ketiak-ketiak kiyaknya. Tahu kapan waktu khutbah. Tahu sampai ngene niku. Iya, lek nek ana wong muni Kanjeng Nabi gak tahu ngangkat tangan niku sabajek cak. Iya, sabajek jenenge hati sing ngoten niku wau. Lah nek kunut kula kare sampean digenggen ngeten iki sing sopan. Sak pundak ngoten niku wau. Kula kare sampean berusaha ngeten sesuai dengan anjuran dan tuntunan Kanjeng Nabi. Wajahrun imami bihi lek dadi imam lek ne maca kunut sing banter. Lah lek makmum ngrungokno kunut wacak mu makmumin. Ya, lek ne makmum gak usah maca kunut tapi ngamini bacaane imam. Asal piambek niku wau sami akunuta imami sima'ahu muhaqqaqan lid-du'a'i minhu. Asal mendengar dengan jelas bacaan kunuti mi'i imam. Wassalatu lan maca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kunut. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Lho niki kadang-kadang tiyang niku sing sering niku ya dalam doa-doa niku wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kadang-kadang mboten wa baraka tapi wa barik wassalim. Jadi lek ne muni sholat baraka wassalam, lek ne sholli wa salim wa barik ngoten. Cuman dalam bacaan. Apa batal sembahyang lek muni wa sallallahu wa sallam wa barik alai wa salim. Yo gak. Cuman kurang pas. Nggih. Yeah. Sing batal sembahyang niku lek ning roba bacaan Fatihah. Lek ngroba ngeten mboten. Nggih. Yeah. Wa itianu imamihi bisighati jam'in fihi sunamane lekne bagi imam lekne ndungoh kunut niku maca Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait pakai na sunnah. Lali-lali ya apa mojo Allah mandini fiman hadait. Ya gak apa-apa. Cuman sing api mojo Allahumma dina sesuai dengan jamaah. Lali umpomo di luar sholat. Di luar sholat umpomo ono dungo koyong gini Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa dirubah? Rabbana ja'alna muqimas sholat. Jangan. Lek di luar sholat. Ya. Di luar sholat. Kalau toh kita baca-bacaan doa mengambil saking Al-Quran, jangan dirubah redaksinya. Gusti Allah luwe weruh. Biasa ya, lomo dunia. Lomo fili dunubi wali wali daya warhamhuma kamar. Gak popo. Daripada sampean ku Allah maghfir lana dunubana wali wali dina ku keliru ya gak apa-apa lekne iso sing ngono iku mang lekne karena apa tidak merubah bacaan sing penting diniati aku gak ndonga dhewe ndongakno wong kabeh sing amin nggih ngoten amin amin iku kula nggih ngoten pisan Gusti ngoten ya. Amin. Kula nggih ngoten pisan Gusti. Sampeyan kabuli ngoten. Ya kon tak disikno won ngono nggih ya. Asal sing amin niku wae khusus. Tapi lek muni amin. Amin, cepetan dang mari. Lah kadike sampeyan. Ya. Tapi nggih ngoten lek ning donga ana omah, lek ning donga ana omah wacan kabeh. Tapi lek ning donga ana ngene majelis utawa ana langgar ya pilih ana rek cek gak padha. Mosok dongane dhuhur ambek asar ambek magrib ambek isya padha kabeh. Padahal donga akeh ya enggak. Ngoten ya. Donga akeh. Oh sakniki aku apa donga apa? Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Engko donga apa? Auzina an asykura nikmataka allati an'amta alayya. Engko donga apa? Joko sik Allahumma rzuqna Allahumma ya apa? Zuna salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil jiwa. Donga mana? Adik koyo dina iki rek aku tak donga iki dina iki. Jare sing ngrungokno wah akeh dongane wong iki. Lek dongane pancet ut ut ut dah ngoten to bali-bali wong ini tandane iku sing garai sing makmum niku nggih urang ut ut ut ah kailo sampean ngono iki jarno wis njenengan iso niku iku tok sampean ae aja ngono ya ya jenenge nopo barokah donga teko kanjeng nabi niki kah kata Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulla amal. Dadi isine donga pokoke ngene tok, nomor 1 njaluk sepuro, nomor 2 njaluk dikeki apa sing kaya ambek wong sing saleh, nomor 2 njaluk slamet. Dan ari sepangono tok. Buri-burine Gusti sampean trima donga kula sampean paringi husnul khotimah padha bisa jerone macem-macem ya sing enak ya napa ya nyuntun nang wong kuno-kuno niku wis enak ya ya gak pancet to lek gak iso ya pancet to gak apa-apa aja dilono ngono ae ya aja muni hut hut hut ngene wae oleh ya bali maneh lek waktu kunut kula kali sampe lek dadi imam dikongkon dianjurna maca Allahumma hdina fi man hadait. Di luar kono dia bawa kok sampe donga. Ae Pak, donga apa? Gak iso aku donga apa ya. Donga kono ta ya apik. Krana apa? Kono iku diwuruhi Gusti Allah. Iya. Donga sing diwuruhi Gusti Allah gak apa-apa. Apa gak apa-apa mboten apa-apa lah donga kono diwaca wae dura slametan gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya. Boten, boten apa-apa. Fayukrahu lekne dadi imam maca kunut gak maca Allahumma hdina kok diwaca Allahumma hdini ya apa hukume fayukrahu tahsisu nafsihi bimakruna. Makruh iku mang duduk salah, duduk dosa boten. Kurang sopan ngeten ta lho iya kurang sopan gak ngurangi ganjarane sembah yang iya mayo pakrone wonten boten maksud tahri boten iya tidak mengurangi tidak membatalkan terusane malih ji antara sunat ayah wawat uruk bataihi mufarriqataini biqadri sibrin lekne waktu ruku ya jenenge dengkul iki kudu dipisah gak oleh ditempet no kados wingi nalikane ngadeg posisi sikil niki diberi jarak antara kiri dan kanan sekirane satu kilan. Posisi itu lebih kuat kita niku nalikane kesenggol. Dengkule podo sak kilan. Niki terusane napa niki? Sujud niki nggih ya. Waktu sujud niki. Wawat uruk batai sunnah nalikane sujud niku wau meletakkan dua napa? Dengkul loro ni mufarrikata ini ale dipisah biko disiplin sekirane sakilan. Mari ndele dengkul summa kafaihi mongko kari-kari kemudian kedua telapak tangan. Maksyufata ini harus dibuka, mboten asal galgem dibuka. Hadwa mangkibaihi didele sekirane engkolekne sujud iku mang antarane telapakan iki wau kenceng ambek pundak. Nasiron asabihi jenenge drijine niki wau dipenggang-penggangno. Matmumatan kumpul lil kiblati madhep kiblat. Penggang tapi kumpul gak penggang ngeten mboten. Kemenggang rapet. Ya. Lek wis mari nyekel didele kumang summa jabhatahu dele batuke. Mari batuk wa anfuhu irunge. Wa tafriku qadamaihi lan misa telah apa? Astagfirullahaladzim. Sikil loro bikodri sibin kelawan sekirane sak kilan seperti kula kali sampean nekne sembahyang nggih ya. Muga-muga salat kula kali sampean ngaji ngeten iki ditulungi ambek Gusti Allah iso salat sing sempurna yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sholat kita diridhoi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga melahirkan sholat tanha anil fahsya iwal mungkar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana darafna ترفنا وأننا أسرفنا أسرفنا فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عداد تد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.